tapi kegelapan malam yang menolong dirinya lepas dari kejaranku. Aku harus mendapatkannya. Tapi aku harus melihat dulu kejadian di bawah sana. Lihat di sana itu ada tiga orang berlompatan lari dari rumah itu. Iya. Hah? Itu mereka. Mereka meloncati wungan rumah. Hai, yang lain. Cepat ambil air. Ya. Kita harus memadamkan api itu. Ayo, cepat. Kawan. Dengar. Itu suara tangis Neng Asmarani. Wah, kasihan. Dia masih berada di dalam rumahnya. Ayo, yang muda-muda, tolong selamatkan Neng Asmarani. Inilah kesempatan kalian untuk merebut hati gadis itu. Ayo. Kau ini bagaimana? Masakan dalam keadaan seperti sekarang ini kau masih mau bergurau? Seharusnya kau saja yang masuk dan menolongnya. Kau orang tua, kau pintar dan kuat. Jangan punya pikiran yang macam-macam. Ayo, tolong. Aku tidak berani masuk ke dalam api. Nanti kalau terbakar, wah, istriku bisa janda. dan kalau aku yang menolong Neng Asmarani, nanti istriku malah cemburu. Aku bisa diusir. Ya sudahlah. Ayo cepat. Ayo kita padamkan apinya. Hei, air, ayo cepat. Ada orang yang melesat masuk ke dalam rumah itu. Kita tunggu saja. Orang-orang desa yang sudah siap maju mendobrak dinding rumah Asmarani itu berhenti mendadak. Semuanya memandang pada orang tua yang menghentikan langkah mereka. Lalu sama-sama berpaling memandang ke arah rumah. Pada saat itu, kembali tampak sebuah bayangan melesat keluar dari kobaran api sambil menggendong sesosok tubuh. Ibu! Iya, mereka masih di dalam. Tolonglah mereka. Tolong ayah, ibu. Kalian jaga gadis ini. Aku akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Siapa orang itu? Gerakannya cepat sekali. Iya. Tenanglah, Neng. Ayah dan ibumu akan diselamatkan oleh orang itu. Sabarlah, sabar. Tapi ayah dan ibuku telah... Ayah dan ibumu akan diselamatkan. Nah, itu dia. Orang itu luar biasa. Dia memanggul tubuh Ki Sentanu dan istrinya dengan ringan sekali. Padahal kedua tubuh itu gemuk dan berat. Ayah! Ibu! Maafkanlah aku, Nona. Aku tidak bisa menyelamatkan kedua orang tuamu. Aku masuk ke dalam dan menemukan mereka telah mati dengan luka bacokan. Mereka dibunuh oleh tiga orang yang mengenakan topeng. Ayah dan ibuku dibunuh mereka, lalu rumahku dibakar. Ayah, ibu, kenapa nasibmu malang begini? Perbuatan terkutuk. Apakah di antara kalian tidak ada yang melihat kemana larinya ketiga orang itu? Saya ada melihatnya, Tuan. Mereka berlari di atas wuhungan dan hilang ke arah sana. Aku akan mengejar mereka. Kalian tolong padamkan api itu dan urus dulu Nona ini. Kelak aku akan kembali lagi. Tanpa menghiraukan keheranan para penduduk desa, Prabu Purbaya terus melesat pergi. Tubuhnya berkelebat di atas wuwungan lalu hilang di kegelapan malam. Kenapa kalian mengalami nasib begini? Kenapa kejadian cepat. Kalian, aku berdosa pada kalian. Aku sudahlah, bersalah Neng. Pada kalian berdua. Sudahlah, Neng Asmarani. Tenanglah. Tak baik menangisi mayat begini. Ayo, bangunlah. Kita bawa saja orang tua Neng ke rumah kami atau ke rumah kepala desa. Sudahlah, Neng. Berhentilah menangis. Hei, ayo yang lain. Padamkan api itu. Dan yang lainnya, bantu aku membawa mayat di Simtano ini. Kita ke rumah kepala desa saja, ayo. Tanpa banyak komentar lagi, penduduk desa itu segera mengangkat tubuh Kisentanu dan istrinya. Ada dua orang perempuan membimbing Asmarani. Gadis manis dan cantik itu berjalan sambil sesegukan. Air matanya mengalir membasahi kedua pipinya yang putih bersih. Sementara yang lain masih saja berusaha memadamkan api yang membakar habis rumah Kisentanu. Sudahlah, Nona. Tidak perlu kau bersedih lagi. Semuanya telah terjadi. Meski kau menangis sampai mengeluarkan darah, ayah dan ibumu tidak akan bisa hidup kembali. Mungkin sebuah kemukjizatan dari yang kuasa, baru orang tuamu bisa dihidupkan kembali. Sudahlah. Tuhan, aku berterima kasih sekali pada Tuhan karena telah menyelamatkan nyawaku. Tapi sungguh, Tuhan, aku menyesal sekali dengan semuanya. Aku tidak bisa menyelamatkan kedua orang tuaku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka yang telah membesarkan diriku. Aku tidak bisa membalas budi mereka. Aku sedih sekali, Tuhan. Kalau aku bisa ilmu silat seperti Tuhan, tentu kejadian ini tidak akan menimpa kedua orang tuaku. Namaku Purbaya. Jangan terlalu berbasa-basi. Oh ya, siapa namamu? Namaku Asmarani. Orang-orang desa sini menyebutku Rani. Terima kasih, Rani. Oh ya, sebaiknya buanglah rasa sesal dan keinginan untuk memiliki sesuatu yang ada pada orang lain. Meskipun kau memiliki ilmu silat, tapi kalau Dewata sudah menggariskan pada jalan hidupmu tentang semuanya, kau pun tidak akan bisa menolaknya. Ilmu silat tidak mutlak bisa untuk melindungi orang lain dari kematian, walaupun dia orang tuamu sendiri. Sudahlah. Ayah dan ibumu sudah tenang di tempatnya yang baru. Tenang? Ya, memang mudah untuk mengucapkan kata-kata tenang, apalagi itu untuk orang lain. Tapi bisakah kau mengucapkan kata-kata seperti itu untuk dirimu sendiri apabila kau mengalami musibah seperti ini? Kau benar. Mungkin mengucapkan kata-kata untuk orang lain itu amat mudah. Tapi percayalah, kalau hal itu menimpa diriku, aku pun akan mengucapkan kata-kata itu untuk diriku sendiri. Sayang sekali aku tidak bisa mengucapkan hal itu lagi. Karena selama ini hidupku penuh dengan penderitaan. Hanya belakangan ini saja aku mengalami sedikit perubahan. Rani, kau adalah gadis yang baik. Meskipun aku baru mengenalmu, tapi aku yakin hal itu. Maka aku harapkan, sebagai seorang anak yang baik, kau harus banyak berdoa untuk kedua orang tuamu. Bukan menyesali kematian yang mereka alami. Kematian itu sendiri sama di mana-mana. Hanya keadaan dan cara mati itu sendiri saja yang berbeda. Doa seorang anak yang baik akan dikabulkan oleh Dewata Agung. Sudahlah, ayo kita kembali ke rumah Pak Kepala Desa. Hari sudah begitu siang. Kau tentu lapar. Tidak baik terus menangis di atas kuburan seperti ini. Terima kasih, Purbaya. Kau baik sekali. Oh, Purbaya, Purbaya. Iya, aku sudah lama sekali merindukan sebutan seperti itu. Selama ini orang-orang menyebutku dengan panggilan Gusti Prabu. Tapi hari ini, seorang gadis manis dan cantik seperti Asmarani ini menyebut namaku dengan lembut dan luwesnya. Iya, Purbaya, Purbaya. Indah sekali namaku. Purbaya, kenapa kau termenung? Bukankah kau mengajakku pulang? Ayolah. Iya, ayolah, Rani. Rani, agaknya di rumah ini kau bisa hidup tenang. Bapak kepala desa pasti akan menjaga dirimu. Kau tetaplah di sini. Kakang Purbaya mau kemana lagi? Kenapa Kakang begitu terburu-buru? Aku ingin Kakang ajarkan silat. Aku ingin mencari ketiga pembunuh kedua orang tuaku itu. Mereka harus menerima balasannya. Rani, jangan kau sulut jiwamu dengan dendam. Tidak baik kematian dibalaskan kematian seperti itu. Ingatlah bahwa dendam tidak selamanya bisa membuat jernih suasana. Bahkan sebaliknya, dendam akan mengeruhkan suasana. Sudahlah, kalau nanti aku bertemu dengan mereka, biarlah aku yang mewakilimu. Kau tenanglah di sini. Hiduplah dengan kebiasaan seperti yang sekarang kau miliki. Ilmu silat akan membuat otot-ototmu menjadi keras dan kaku. Tinggallah di sini. Kakang Purbaya, tidak. Aku tidak mau tinggal di sini. Kalau Kakang pergi, aku akan ikut. Bawalah aku berserta Kakang. Aku ingin menyaksikan Kakang membunuh ketiga manusia biadab itu. Kalau Kakang tidak mau membawaku, Kakang harus melatihku dulu di sini. Kalau Kakang pergi juga, biarlah aku mati menyusul ibu dan ayahku. Rani, tak ada gunanya lagi aku hidup kalau hanya untuk menanggung derita dan kesedihan. Dan kematian adalah yang terbaik bagiku. Tapi aku akan berjalan jauh sekali, Rani. Aku akan terus mengembara. Aku tidak memiliki tempat tinggal yang jelas. Apapun alasanmu, kalau Kakang Purbaya tidak mau mengajariku silat dan tinggal dulu di desa ini, aku akan tetap ikut kemana saja Kakang pergi. Kalau tidak, aku akan... Asmarani, tahan! Hari ini adalah hari kedua aku meninggalkan istriku Cempaka. Lalu kalau nanti aku kembali ke kaki Gunung Burangrang dan Cempaka melihat hal ini, apakah... Ya, tapi tidak mungkin Cempaka cemburu. Dia akan bisa mengerti kelak. Dan aku akan menceritakan semuanya. Agaknya Rani memang tidak main-main. Aku melihat kesungguhan terpancar di matanya. Kenapa kau menahanku, Kakang? Biarlah aku mati. Toh hidup pun tak ada gunanya. Aku perempuan yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Aku tidak tahu membalas budi. Sudahlah, Rani. Sarungkan kembali senjata itu. Ayolah ikut denganku. Masuklah ke dalam. Dan mohon pamitlah pada kepala desa. Aku akan menunggu di sini. Tadi aku sudah pamit dengan kepala desa. Asmarani menatap pada Purbaya. Gadis manis itu tersenyum, lalu menyarungkan senjata yang dicabutnya dari warangkanya, kemudian melangkah masuk ke dalam. Purbaya menarik nafas. Senyum manis Asmarani bermain di benaknya. Lama laki-laki nomor satu di tanah Pasunan itu merenung. Wajah Asmarani yang cantik dan ayu itu begitu menggoda pikirannya. Hingga tanpa sadar, Asmarani telah keluar dari dalam dan datang menghampirinya. Gadis itu menyentuh pundaknya. Kakang, kenapa Kakang termenung? Apakah Kakang menyesal? Tidak, Rani. Ayolah. Sebelum berangkat, kita ke kuburan orang tuaku dulu, Kang. Aku minta doa restu mereka. Purbaya tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk. Lalu ia pun melangkah masuk. Saat itu kepala desa muncul bersama istrinya. Prabu Purbaya berpamitan. Dan setelah semuanya selesai, ia pun segera membawa Asmarani turun meninggalkan rumah kepala desa. Kakang, apakah Kakang menyesal membawaku turut serta dalam perjalanan ini? Sudahlah, Rani. Jangan kau ulangi lagi pertanyaan seperti itu. Kalau aku menyesal, aku tidak akan mengajakmu pergi, meskipun kau membunuh dirimu sendiri. Hanya aku berharap padamu agar kau tahan berjalan di daerah seperti ini. Kakang, sejak aku kau bolehkan ikut denganmu, maka aku sudah berjanji dalam hatiku sendiri bahwa aku akan tahan mengikuti jejak dan langkah Kakang kemanapun Kakang Purabaya pergi. Baiklah, tapi kuharap kau tidak akan kecewa kelak. Kakang, kenapa kita tidak mengambil jalan ke arah sana? Kenapa kita mesti menuju ke arah gunung Burangrang? Ada pekerjaan yang teramat penting yang harus kukerjakan di sana. Nanti juga kau akan mengetahuinya. Oh ya, kalau kau tidak kuat berjalan di atas bebatuan seperti ini, biar kupanggul saja. Kau mau? Tapi Kakang, kenapa kita mesti terburu-buru? Apakah tidak sebaiknya kita berjalan biasa saja? Toh, kurasa kita memang perlu waktu, Rani. Ada jiwa yang harus diselamatkan. Ayolah kupanggul. Maaf. Tanpa menunggu persetujuan Asmarani, Prabu Purabaya telah menyambar tubuh gadis itu dan membawanya lari. Asmarani tidak berani membuka matanya. Ia hanya merasakan tamparan angin yang begitu kencang dan keras menyambar tubuh dan wajahnya. Sementara itu, Prabu Purabaya terus saja berlari di antara tebing-tebing Gunung Burangrang. Sesekali tampak tubuhnya berputar, lalu mencelat di antara tonjolan batu-batu yang runcing. Suara para prajuritku yang bekerja sudah kudengar. Kasihan mereka. Sudah 4 hari dengan hari ini mereka bekerja tanpa diriku. Dan bagaimana dengan Dinda Cempaka? Apakah dia masih bisa sabar dan tenang dalam bekerja? Tapi aku rasa Paman Panglima Galungsi bisa membuatnya tenang. Rani, bukalah matamu. Kita hampir sampai ke tempat tujuan. Dengarlah suara benturan benda-benda keras itu. Kesanalah kita akan pergi. Asmarani tidak berkata apa-apa. Ia segera membuka matanya dan turun dari pundak Prabu Purabaya. Gadis manis itu menyisihkan anak rambutnya yang jatuh menyentuh pipinya. Lalu ia menatap pada Prabu Purabaya. Kemudian ia melihat ke arah datangnya suara para pekerja itu. Rani, sekarang kita ke sana, ke bawah sana. Aku ada urusan di gua karang itu. Ayo, kita jalan saja. Asmarani tidak berkata apa-apa. Ia menatap pada Prabu Purabaya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah datangnya suara para pekerja. Ayo, kita turun. Sebentar, Rani. Aku mendengar ada kuda datang kemari. Barangkali dia para pekerja yang ada di bawah itu. Kakang, dia seorang prajurit. Dia prajurit kerajaan Karang Sedana. Ampun Gusti Prabu. Ada apa prajurit? Kenapa kau kemari? Bukankah teman-temanmu bekerja semua? Apakah kau mendapat tugas dari Panglima Galungsi? Kakang, kau ampunkan hamba tuanku, Prabu. Sudahlah Rani, bersikaplah seperti biasa. Prajurit, katakanlah tugasmu. Ampun Gusti Prabu, hamba disuruh oleh Gusti Permaisuri untuk mencari tahu di mana tuanku berada. Ampunkan hamba tuanku. Baiklah, sudahlah prajurit, kembalilah ke tempatmu. Aku akan menyusul. Ampun Gusti Prabu, sekarang hamba mohon diri. Ampunkan hamba Gusti Prabu Purabaya. Ampunkan hamba. Hamba telah berlaku lancang pada Gusti Prabu. Sudahlah Rani, tak perlu kau terlalu berlaku sungkan begitu. Berlakulah secara wajar-wajar saja. Aku senang dengan kebebasanmu tadi padaku. Jangan buat jarak yang berlebihan. Sudahlah, bangkitlah. Kita harus secepatnya ke sana. Istriku sudah menantikan kedatanganku. Ampun Gusti Prabu, sebaiknya tinggalkanlah hamba di sini. Biarlah hamba sendirian. Rani, kenapa kau tiba-tiba berubah begini? Tadi kaulah yang berkeras ingin ikut bersamaku dan siap menerima apapun yang terjadi. Sekarang kenapa kau tiba-tiba berubah? Apakah... Ampun Gusti Prabu, tadi hamba belum mengetahui siapa diri tuanku. Sebenarnya hamba menyangka Gusti Prabu benar-benar seorang pengembara, seperti apa yang tuanku katakan pada hamba. Maafkanlah aku, Rani. Aku mengatakan hal itu karena aku tidak mau para penduduk desa itu bersikap lain padaku. Aku tidak mau dilebih-lebihkan